Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 85. Insyaallah kita akan membaca salah satu di antara contoh praktek syirkah yang dilakukan di zaman sahabat dan kunci untuk bisa mendapatkan keberkahan dari praktek syirkah adalah sikap jujur, amanah, mengedepankan prinsip memberikan yang terbaik bagi pasangan syirkah. Baik, sekarang kita akan lihat di halaman 85, syirkah yang dilakukan oleh sahabat. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak syirkah yang dilakukan oleh sahabat. Diceritakan oleh Abul Minhal, sahabat Al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam. Dan dua-duanya termasuk di antara sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma pernah melakukan musyarakah. Bentuk musyarakahnya adalah mereka membeli beberapa gram perak. Ada yang dibeli dengan cara tunai, dan ada yang dibeli dengan cara terhutang. Sehingga mereka patungan. Mereka patungan dengan emas yang mereka punya. Mereka patungan dinar, lalu dipakai untuk membeli perak. Ada yang dibeli secara tunai, dan ada yang dibeli secara terhutang. Ketika kasus ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan mereka untuk perak yang dibeli secara tunai silahkan dibawa. Beliau perintahkan perak yang dibeli secara tunai silahkan dibawa. Sementara perak yang dibeli secara terutang agar dikembalikan. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa diperintahkan untuk dikembalikan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan akad riba. Sehingga di situ yang terjadi adalah uang emas, uang dalam bentuk emas, berarti bentuknya dinar, ditukar dengan uang perak, yaitu dirham. Dan dalam praktek seperti ini wajib tunai. Kenapa wajib tunai? Karena kedua hal ini adalah benda ribawi. Jika tidak tunai, maka masuk dalam kategori riba nasi'ah. Sehingga harus dilakukan secara tunai. Baik. Dan di antara hikmah, kenapa uang itu ketika dipertukarkan harus tunai? Hikmahnya salah satunya adalah wallahu a'lam, agar mata uang tidak dijadikan sebagai objek dagangan. Agar mata uang tidak dijadikan sebagai objek dagangan. Maka hikmahnya adalah uang emas dengan uang perak harus dipertukarkan secara tunai. Di antara hikmahnya ini. Baik, kembali ke sini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar yang dibeli secara tunai boleh dibawa pulang, sementara yang dibeli secara terutang agar dikembalikan. Nah, ini menunjukkan bahwa penukaran uang yang tidak tunai yang di situ merupakan riba nasi'ah, yang di situ adalah riba nasi'ah, maka akad dibatalkan. Penukaran uang yang tidak tunai dan di situ ada unsur riba nasi'ah, maka di sini akad dibatalkan. Karena akad dibatalkan sebagai konsekuensinya, maka dia harus dikembalikan. Baik. Dan ini solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Apabila ada orang yang melakukan praktek penukaran uang, dan itu merupakan riba nasi'ah, maka praktek penukaran uang secara tidak tunai ya, dilakukan dengan cara melibatkan riba nasi'ah. Maka akad dibatalkan, dan bentuk pembatalannya adalah masing-masing dikembalikan. Masing-masing dikembalikan. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh masing-masing dikembalikan misalnya. Jadi, kalau si A menukar uang pecahan 100 ribu. Rp 100 ribu. Ditukar dengan pecahan 20 ribu plus 30 ribu plus 50 ribu. Begini. Yang ini tunai. Ini juga tunai. Yang ini menyusul, terutang. Tidak tunai. Baik. Praktik ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Dan kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Dibatalkan. Dengan cara apa kalau dibatalkan? Kalau dibatalkan, maka harus dikembalikan masing-masing. Yang 100 ribu dikembalikan, kalau ini antara A dan ini B, maka B mengembalikan 100 ribu, kembalikan ya. Kemudian kekurangannya yang 50 ribu ini, yang sudah diserahkan 20 ribu, 30 ribu dikembalikan juga ke B, dari A dikembalikan ke B. Sehingga seolah-olah transaksi itu tidak terjadi, karena sudah dikembalikan. Nah, ketika sudah dikembalikan, berarti seolah-olah transaksi itu tidak lagi sudah tidak terjadi. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengembalikan perak yang dibeli tidak tunai, karena akad yang terjadi adalah tukar menukar emas dengan perak, namun tidak tunai dan itu termasuk riba nasi'ah. Dan praktik riba nasi'ah hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini berkaitan dengan masalah syirkah adalah bahwa syirkah bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini, yaitu orang ngumpulin duit, lalu dipakai untuk beli sesuatu, kemudian nanti dia nyari untung, dia nyari peruang untung dari hal itu. Selanjutnya, ada juga praktek syirkah yang lain yang dilakukan oleh sahabat. Yang barangkali sudah pernah kita singgung ya. Atau nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi kalau tadi antara Al-Barra bin Azib dengan Zaid bin Arqam. Antara Al-Barra dengan Zaid bin Arqam. Mereka melakukan praktek syirkah dengan bentuk modal. Ini syirkahnya syirkah modal. Syirkah modal berupa dana. Ada juga syirkah yang lain yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ada Ibnu Mas'ud. Kemudian ada Ammar bin Yasir dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga orang ini melakukan syirkah pada waktu perang. Dan mereka melakukan syirkah abdan. Yang dilakukan itu syirkah abdan. Yaitu syirkah dalam bentuk kerja fisik dan tidak mengeluarkan modal dalam bentuk dana sebesar pun, hanya kerja fisik. Lalu ketika ada hasil, dibagi bersama. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas contoh syirkah abdan yang dilakukan oleh tiga sahabat ini. Kembali kita lanjutkan. Berikutnya adalah jujur merupakan potensi keberkahan syirkah. Bergabung dalam syirkah untuk mewujudkan keuntungan bersama, termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Jujur dalam melakukan syirkah adalah sebab keberkahan untuk mendapatkan rizki. Sehingga syirkah itu akan menjadi berkembang dengan baik ketika semangat yang dilakukan oleh masing-masing pihak adalah saling jujur, saling terbuka, memberikan sikap yang terbaik bagi pasangan syirkah, dan seterusnya. Sehingga masuk dalam kategori tolong-menolong dalam kebaikan, karena ini membantu sama muslim untuk bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Jadi, makna tolong-menolong dalam kebaikan. At-ta'awun alal bir. Makna ta'awun ala albir. Tolong-menolong dalam kebaikan. Makna ta'awun ala albir ada dua. Yang pertama adalah membantu orang untuk melakukan ketaatan. Membantu orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya kita bantu orang mau ke masjid, kita bantu orang ketika mau wudu, kita bantu orang ketika dia kesulitan pada saat melakukan ketaatan. Ini termasuk di antara bentuk ta'awun alal bir. Yang kedua adalah membantu dalam urusan mubah. Membantu dalam urusan yang mubah. Sehingga dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tidak berhubungan dengan ibadah. Ini masuk dalam kategori ta'awun alal bir. Meskipun tidak ada hubungannya dengan perkara ibadah. Contohnya apa, Pak? Ya, misalnya ngutangi orang lain. Memberi utang kepada orang lain, ini secara zatnya bukan termasuk perkara ibadah. Itu perkara mubah. Makanya antara muslim dengan non-muslim, mereka semua bisa melakukannya. Ketika itu dilakukan, para ulama memasukkan perbuatan semacam ini dalam kategori ta'awun alal bir. Tolong-menolong dalam kebaikan. Karena itu, menolong dalam kebaikan tidak hanya dibatasi untuk perkara ibadah semata. Baik, sehingga ini memberikan motivasi bagi kita. Kalau mau membantu orang lain, semangatlah. Karena sesungguhnya membantu orang lain bagian dari bentuk ta'awun alal bir yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dalam hadis Qudsi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Innallaha yaqulu, ana thalithu syarikaini, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, syarikain. Malam yakhun ahaduhumal akhar, selama salah satu tidak mengkhianati sahibahu, temannya." Fa'idha khanahu kharajtu min bainihima. Kalau dia mengkhianatinya, kalau dia berkhianat, maka aku akan keluar dari praktek syirka ini. Baik. Dan kebersamaan Allah sebagai pihak yang ketiga, tentu bukan maksudnya Allah Ta'ala memberikan modal, bukan. Atau Allah ikut bekerja sebagai, tentu saja bukan dibayangkan sebagaimana layaknya manusia. Namun maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberkahi usaha ini. Ya. Allah akan memberkahi usaha ini disebabkan Allah membersamainya. Dan kebersamaan Allah dalam hal ini adalah kebersamaan dalam bentuk al-inayah. Kebersamaan dalam bentuk memberikan perhatian. Allah ngasih perhatian terhadap dua orang yang mereka bersekutu, mereka bersyirkah selama tidak saling terjadi pengkhianatan. Wallahu a'lam. Namun hadisnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama dan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni dan didhaifkan oleh Syalbani. Berikutnya kita akan membahas tentang beda syirkah dengan mudharabah. Ada satu kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai kalimat pengingat. Semua mudharabah adalah syirkah, tapi tidak semua syirkah termasuk mudharabah. Sehingga mudharabah lebih khusus dibandingkan syirkah. Karena mudharabah adalah salah satu bentuk syirkah. Karena itu, bab mudharabah dimasukkan ke dalam bab syirkah. Sehingga kalau antum buat, kita buat diagram Venn ya. Kita buat diagram Venn tentang perbedaan antara mudharabah dengan syirkah. Jika ini adalah sebuah diagram Venn, di sini syirkah, maka mudharabah salah satu bagian dari akad musyarakah. Baik. Dan di sini masih ada bentuk-bentuk syirkah yang lain. Karena syirkah memiliki banyak bentuk. Disebut syirkah apabila bentuknya gabungan dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dalam rangka mendapatkan keuntungan bersama. Gabungan dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama. Berbentuk mudharabah apabila salah satu pihak sebagai pemodal dan dia tidak ikut kerja, pemodal saja, sementara pihak kedua sebagai pengelola dan tidak terlibat dalam pemberian modal, sehingga dia hanya mengelola saja. Maka jadinya searah, modalnya satu arah, kerjanya satu arah. Karena itulah aturan yang berlaku dalam syirkah secara umum sama dengan aturan yang berlaku dalam praktek mudharabah. Dan kita sudah mempelajarinya sehingga insya Allah akan lebih mudah untuk memahaminya. Sehingga kajian masalah syirkah di sini tidak rinci karena sebagian besar telah dibahas dalam kajian mudharabah. Dan nanti kita akan sebutkan tentang macam-macamnya dan seterusnya agar bisa lebih detail ya dalam memahami bagaimana itu syirkah. Coba kita lihat di sini. Macam-macam syirkah. Ada banyak sekali macam syirkah. Di sini kita hanya akan menyebutkan jenis syirkah klasik yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Sementara untuk syirkah kontemporer, kita tidak membahasnya selain ya, musyarakah mutanakisah, karena ini menjadi salah satu produk bank. Nanti insya Allah di bagian akhir buku, kita akan sebutkan tentang musyarakah mutanakisah. Dilihat dari latar belakang pembentukannya, syirkah ada dua macam. Pertama adalah syirkah amlak, kongsi dalam kepemilikan. Misalnya, ada dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki satu benda tertentu, baik melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan, tanpa kesengajaan. Ada nggak Pak memiliki benda tapi tidak sengaja? Contohnya apa? Kita memiliki benda tapi di luar kesengajaan. Contohnya apa? Nemu barang. yang itu menjadi objek syirkah. Contohnya warisan. Anak itu nemu warisan, dapat warisan, bisa jadi dia nggak ngerti sama sekali. Sehingga tidak ada akad warisan itu nggak ada. Karena warisan itu sifatnya ijbari. Ijbari itu artinya berlaku secara otomatis. Misalnya si A memberikan sebidang tanah kepada 5 kawannya. Maka 5 orang ini berkongsi dalam kepemilikan tanah. Ini kok jadi mobil ya. Baik, Anda yang punya buku di halaman 87, kata mobil diganti dengan kata tanah. 5 orang ini berkongsi dalam kepemilikan tanah. Karena berlima itu diberikan sebidang tanah oleh si A. Atau ada 4 orang yang iuran dengan nilai yang sama untuk membeli sebidang tanah. Maka ketika itu deal, berarti tanah itu dimiliki oleh 4 orang. Dan ini syirkah amlak yang menggunakan akad. Sementara syirkah kepemilikan bisa terjadi tanpa ada kesengajaan. Seperti hak warisan, ini tidak ada kesengajaan. Misalnya ketika orang tua meninggal dan memiliki warisan rumah, maka semua anaknya memiliki rumah yang menjadi warisannya. Mereka bersyirkah dalam hal kepemilikan rumah warisan. Mereka bersyirkah dalam hal kepemilikan rumah warisan dan itu diperbolehkan. Sehingga statusnya adalah objek musya. Nah. Baik, coba kita lihat ini. Jadi syirkah ada amlak, syirkah dalam bentuk kepemilikan, untuk syirkah amlak ada yang menggunakan akad melalui akad. Kalau yang melalui akad, berarti dia ada disebabkan karena akad. Misalnya, ya. Misal, urunan untuk beli barang. Urunan untuk beli barang, sehingga barang itu dimiliki bersama. Baik. Kemudian ada syirkah amlak yang tanpa akad. Ada syirkah amlak yang dia tanpa akad. Misal, warisan. Dan ini dimiliki bersama sesuai dengan jumlah ahli waris. Demikian pula syirkah melalui akad, syirkah amlak melalui akad, dimiliki bersama sesuai dengan jumlah orang yang ikut dalam menanamkan saham di sana. Nah, apabila dia sudah menjadi sebuah objek, objek syirkah amlak, apabila dia sudah menjadi objek syirkah amlak, maka dia kan belum bisa ditentukan ya. Yang ini milik siapa, yang jelas ini milik semuanya. Semua ini milik bertiga. Semua ini milik sekian orang. Tapi belum ditentukan. Si A ada di posisi mana, si B ada di posisi mana. Kalau saya dengan X urunan untuk beli mobil. Masing-masing 50 juta, 50 juta. Dapatlah mobil seharga 100 juta. Hak saya yang mana? Tidak tahu. Apakah bannya milik saya? Ya milik kamu, tak ambil. Ini stang setirnya milik saya? Ya milik kamu, tak ambil juga. Terus apa lagi? Mana milik saya diambil? Nanti jadinya tidak karuan. Mobil itu akan kita tetapkan utuh, dimiliki bersama, dan karena dimiliki bersama, maka nanti ketika menguntungkan dibagi bersama. Nah, objek syirkah amlak, dengan seperti itu kondisinya, maka dia menjadi objek musya, belum bisa dijelaskan dan ditegaskan pembagiannya. Masuk dalam kategori objek musya. Yaitu objek yang tidak bisa ditegaskan pembagiannya. Saya berada di depan, di belakang, di tengah, tidak bisa. bisanya utuh ini dimiliki bersama. Wallahu a'lam. Misalnya ketika orang tua meninggal dan memiliki warisan rumah, maka semua anaknya memiliki rumah itu yang menjadi warisannya. Mereka bersyirkah dalam kepemilikan rumah warisan, sehingga disebut sebagai syirkah amlak. Aturan dalam syirkah ini, salah satu pemilik tidak boleh memanfaatkan bagian milik rekannya di luar izinnya. Sehingga misalnya dia yang memonopoli, dipakai terus, dia yang pakai mobilnya terus. Nah itu tidak boleh, karena jadinya dia mengambil hak milik temannya. Jika salah satu hendak menjual jatahnya kepada orang lain, maka harus izin kepada teman rekan-rekannya dalam syirkah. Jika tidak, maka ada hak syuf'ah untuk membatalkan akad. Ada hak syuf'ah untuk membatalkan akad. Coba kita baca di footnote 8 tentang hak syuf'ah. Hak syuf'ah adalah hak untuk akuisisi aset yang dibeli oleh orang lain dari rekannya, ya, yang jual rekannya. Dia nggak ngerti, tapi ternyata sudah dijual. Karena dia lebih berat terhadapnya. Sebagai contoh, si A dan si B menggabungkan modalnya untuk beli tanah 5 hektar. Si A menjual jatah tanah itu kepada si B, kepada si C tanpa memberitahu si B. Setelah akad selesai, si B berhak mengambil alih kepemilikan tanah dengan membelinya secara paksa kepada si C. Kita jejer ya, atau bahkan masih satu kotak, hakmu kok dijual dengan 50%, harganya sekian. Harusnya taren dulu ke saya, padahal dia nggak pernah ngomong. Taren artinya ngomong dulu, dia nggak pernah ngomong. Akhirnya si B berhak untuk bayari C. C, kamu kemarin beli berapa? 100 juta, ini tak bayar 100 juta. Hak kamu jadi milikku. Itulah kekuatan hak syuf'ah. Sehingga dengan keberadaan hak syuf'ah, maka orang yang dia memiliki objek musya' yang belum ditentukan masing-masing berada di posisi mana, maka di objek syuf'ah dia berhak untuk membatalkan transaksi ketika itu dijual ke orang lain. Dengan cara nomboi, kamu kemarin beli berapa? Sekian, ini tak bayar. Dah, silakan pergi dari sini. Dan apa yang kamu beli kemarin sudah jadi milik saya kembali. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aneka syirkah ukud, macam-macam syirkah ukud yang ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal gak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana, Mak? Ini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas, sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di NB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silakan. Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz, saya mau bertanya. Apa? Sekarang ini kan di tengah kelangkaan minyak goreng, itu biasanya pabrikan itu ngeluarin minyak tapi harus gandeng dia, Ustaz. Contoh dia minyak goreng harus beli minyak, juga harus beli kerupuk atau harus beli garam begitu, Ustaz. Nah, itu ketika kita menjual juga kita harus gandengin lagi ke garam itu, Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, kebanyakan sekarang ini kan jual beli minyak garam kan ditentukan HET-nya, Ustaz. Nah, itu apabila kita menjual di atas HET itu melanggar nggak, Ustaz, ya? Karena kebanyakan range-nya terlalu sedikit sekali dia, antara dari distributor ke pedagang, dari pedagang ke pengecer, itu range-nya sangat sedikit sekali. Jadi ketika dia, si pengecer ini lagi menjual lagi dia di HET, kayaknya nggak memungkinkan dia. Contoh seperti gula kemasan, HET pemerintah 12.500, tapi pada kenyataannya di warung-warung pengecer itu di atas HET semua dia, ada yang 13.000, 13.500 gitu. Maka itu menyalahi nggak, Ustadz, ya? Itu aja, Ustadz, pertanyaan dari Ana, Ustadz. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan, Masya Allah. Baik. Yang pertama, ketika Anda membeli minyak, afwan ya, di sini ada praktek yang dilakukan oleh para pedagang. Bisa dapat minyak murah, tapi dengan syarat harus beli yang lain, misalnya. Beli ini, beli ini, beli ini, baru bisa dapat minyak murah. Bahasa lainnya tebus murah, seperti itu. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu a'lam, terlepas dari barang minyak, terlepas dari objek minyak. Orang boleh memberikan syarat ketika mau mengasih hadiah. Orang boleh ngasih syarat ketika dia mau memberikan hadiah. Sebagai contoh, untuk bisa dapat kaos ini, Anda harus belanja minimal 100 ribu. Akhirnya dia belanja 100 ribu, dapatlah kaos. Kalau belanjanya kurang dari 100 ribu, dia nggak dapat kaos. Apakah ini boleh? Jawabannya boleh. Karena posisi kaos di sini lebih kepada hibah thawab. Jadi hibah tapi bersyarat. Dan bentuk syaratnya adalah dia harus belanja sekian ratus ribu. Dan itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian, yang kedua, bagaimana kalau bentuknya minyak? Minyak dengan harga normal, ya. Minyak dengan harga normal, misalnya harga normalnya 17.000 atau 18.000. Itu kan hak rakyat. Dan pemerintah sudah mengatur agar minyak dikasih hak atau dikasih harga sekian. Sudah? Kemudian para pedagang itu belinya di bawah itu. Lalu dia ngambil margin 500 atau kurang dari 500. Para pedagang ngambil dan marginnya di angka ratusan rupiah. Lalu bagaimana ini yang harus dilakukan? Jika memang itu adalah hak rakyat, maka seharusnya tidak perlu ada model persyaratan seperti ini. Beli ini baru dapat minyak. Tidak perlu seperti itu. Karena itu adalah hak rakyat. Beda dengan kaos tadi ya. Beda dengan tebus murah untuk barang-barang yang lain. Ini bukan kebutuhan pokok dan pemerintah tidak sedang mengatur itu. Misalnya, kalau ingin dapat roti X dengan harga yang murah atau deterjen Y dengan harga yang murah, maka syaratnya kamu harus belanja 100 ribu nanti dapat deterjen Y ini dengan harga yang murah, tebus murah. Normalnya 20 ribu cuman ditebus 5 ribu misalnya. Berarti kan yang 15 ribu itu hadiah. Insya Allah seperti ini diperbolehkan, karena di situ tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah, bukan produk yang sedang menjadi kebutuhan pokok yang langka kondisinya. Berbeda dengan minyak, kalau minyak ini sedang langka. Sampai kemarin saya lihat di sebuah foto itu, ada panjang sekali antriannya. untuk hanya bisa mendapatkan sebuah minyak, mungkin cuma 2 liter atau berapa, panjang sekali antriannya. Ini kasihan banget ya. Mungkin dia butuh waktu berjam-jam untuk bisa mendapatkan 2 liter minyak. Nah, yang seperti ini, jika harus disyaratkan pakai belanja dulu yang lain, bisa jadi masuk dalam kategori kedzaliman. Sehingga kalau bisa, nggak usah pakai syarat seperti itu. Ya. Untuk barang yang lain silahkan, tapi kalau untuk minyak, tolong ikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, apabila minyak itu harganya cukup ditekan, ya, sehingga pemerintah menetapkan HET, bolehkah menjual di atas HET? Jawabannya tidak boleh. Karena ini pelanggaran. Pelanggaran terhadap kesepakatan atau pelanggaran terhadap keputusan pemerintah. Dan kalau masalah margin yang kecil, itu pilihan dia. Apakah mau diambil ataukah tidak. Sehingga cuma dapat margin 200 perak, 100 perak. Ya, pilihan dia, mau ngambil atau tidak. Kalau ngambil dilayani, kalau enggak, ya Anda enggak jualan minyak jadinya. Sehingga, kalaupun nilainya kecil, atau marginnya kecil, ini tidak menunjukkan bahwasanya penjual boleh menjualnya di atas itu. Berbeda dengan kasus yang kedua, kulaknya sudah tinggi. Waktu kulak 20.000, lalu ditetapkan HET jadi 18, rugi 2.000 dia per liter. Saat dia rugi 2.000 per liter, apakah dia boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk menutupi kerugian itu? Wallahu a'lam, insyaallah yang lebih mendekati adalah hukumnya boleh. Karena di posisi ini dia berhak untuk mendapatkan nilai yang semisal atau lebih agar tidak mengalami kerugian. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika dilakukan kerjasama franchise, apakah pembagian hasil diambil dari persentase keuntungan tiap bulannya? Misal 30% keuntungan tiap bulan untuk yang punya brand. Apakah seperti ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Di bagian akhir dari buku Pengantar Permodalan dalam Islam ada pembahasan tentang franchise. Dan kami sarankan sebaiknya ini tidak kita angkat sekarang. Insya Allah nanti akan kita bahas biar lebih detail sehingga melihat dari sisi latar belakang akad franchise itu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya penjual emas. Selama ini saya tidak melayani pembelian via online karena tidak tunai. Tetapi kemarin saya punya ide. Setiap konsumen yang mau membeli tapi posisinya di luar kota, konsumen tersebut harus mewakilkan pembelian emasnya lewat karyawan atau suami saya. Jadi nanti konsumen mewakilkan pembelian dan mentransfer uangnya ke rekening karyawan atau suami sebesar uang emas yang ditambahkan dengan uang ongkir. Setelah itu, wakilan tersebut berakad kepada saya secara tunai. Dan setelah mendapatkan emas tersebut, wakil itu mengirimkan emasnya via ekspedisi. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Ini saya tulis gini aja ya. Solusi jual beli emas online. Sekarang kan banyak sekali ya orang jual beli emas secara online. Jual beli emas secara online, di sini ada uang lalu ditukar dengan emas. Uang itu ditukar dengan emas. Sudah? Yang ini tunai karena dia bisa transfer, emasnya kan enggak bisa transfer sehingga ini tertunda. Apabila yang terjadi seperti ini, maka ini adalah riba nasi'ah. Statusnya riba nasi'ah. Selanjutnya, Ketika terjadi riba nasiah seperti ini, bagaimana yang harus dilakukan? Tidak boleh ya, harus dikembalikan sebagaimana pesan Nabi SAW dalam keterangan Abul Minhal ketika beliau menceritakan tentang musyarakah yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW, Zaid bin Arqam melakukan syirkah dengan Al-Barra bin Azib. Maka harus dikembalikan. Terus solusinya gimana? Ini kondisi online ya. Kondisi online. Solusinya adalah emas dengan uang harus dilakukan secara tunai. Uang, tunai, kemudian emas diterima secara tunai juga. Kalau tunai sama-sama tunai, berarti di sini sebagai apa posisinya? Nah, di sini penjualnya adalah A, di sini adalah B. Di mana B adalah wakil untuk, B adalah wakil untuk pembeli. Uang A tunai dipertukarkan dengan B, dan ini juga tunai dengan emas, dan B adalah wakil dari pembeli. Sudah? Karena B adalah wakil dari pembeli, maka B tidak boleh unsur dari A. Maksudnya unsur dari A gimana? Posisi B tidak boleh keluarga dekat A. Tidak boleh keluarga dekat A. Dan juga tidak boleh karyawan. Atau karyawan. Ya. Kenapa tidak boleh karyawan? Kenapa tidak boleh karyawan? Karena karyawan itu sudah menjadi wakilnya. Jadi kalau A jualan emas, dia punya karyawan. Karyawan itu kan wakil dia. Sehingga nggak mungkin satu wakil mewakili dua orang. Mewakili A sekaligus mewakili B, itu nggak mungkin. Jadinya dia nanti berakad untuk dirinya sendiri. Sehingga ijab dan kabul terjadi secara dalam satu waktu pada satu orang. Maka terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dengan yang kabul, orangnya sama. Lalu kenapa kerabat dekat A tidak boleh? Karena seperti ini dalam mazhab Hambali. Ada unsur madhinnatu, ada unsur madhinnah al-khid'ah. Ada unsur potensi terjadinya enggak baik, penipuan. Sehingga ada dugaan-dugaan yang enggak benar. Ketika di situ ada potensi yang enggak baik, maka tidak boleh kerabat A. Bahasa lainnya begini, ya itu suamimu sendiri, nanti dia juga ikut dapat untung. Karena dia suaminya sendiri. Sehingga keluarga dekat A di sini dibatasi oleh para ulama adalah orang yang persaksiannya tidak diterima. La tuqbalu syahadatuhu alaihi. Orang yang persaksiannya tidak diterima. Artinya begini. A kalau menyuruh suaminya sebagai wakil dari konsumen, maka A dengan suaminya apanya ini? Ya satu badan. Satu badan. Dan seorang suami, ketika istrinya punya kasus ya, seorang suami persaksinya gak diterima untuk kasus istrinya. Sebagaimana seorang anak, persaksian bapak itu tidak diterima. Karena saksi dari kerabat dekat itu pasti akan berpihak. Sehingga itu bisa merusak sistem peradilan. Misalnya, si A punya kasus, siapa yang jadi saksi kamu? Suami saya. Ya pasti akan membela. Siapa yang jadi saksi kamu wahai si B? Bapak saya pasti akan membela. Anak saya pasti akan membela. Nah di lingkaran ini, orang-orang yang menjadi dekat dengan kita, orang-orang yang menjadi kerabat dekat kita, dia persaksiannya tidak diterima untuk kita saat kita punya kasus. Kalau gak punya kasus ya gak ada masalah. Kalau kita punya kasus, kemudian ada kerabat kita yang jadi saksi untuk kita, maka persaksian itu tidak diterima. Dipahami ya, insya Allah. Nah, untuk persaksian yang tidak diterima, tidak bisa dijadikan sebagai wakil. Wakil itu harus orang lain. Karena persaksian tidak diterima tadi, masih dianggap satu badan. Sehingga B atau A adalah satu badan dengan kerabat dekatnya. Di sini ya. Jadi wakil atau B sebagai wakil untuk pembeli, dan B tidak boleh keluarga dekatnya. Ada madhinnatu tuhmah. Apanya? Madhinnatu at-tuhmah. Terjadinya potensi tuduhan terhadap si A disebabkan karena yang dijadikan sebagai wakil adalah suaminya sendiri. Yang dijadikan sebagai wakil adalah saudaranya sendiri. Ya, makanya untuk wakil harusnya orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kekerabatan Anda. Misalnya tetangga atau siapapun, insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda arahkan siapa yang mau beli emas sementara dia berada di luar kota, transfer dulu ke rekening si X. X itu tetangga saya. Dan nanti si X akan beli emas di tempat saya, kemudian akan dikirim oleh si X. X ini dikasih apa? Dia berhak untuk mendapatkan upah dari yang mewakilkan, yaitu konsumen. Maka konsumen transfer ke tempatnya X, lalu X beli, kemudian nanti dikirim oleh X, maka X berhak untuk mendapatkan bayaran jasa. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, misalkan ada orang yang menanam modal 100 juta. Di akhir akad terhitung penjualan 100 juta plus stok barang serta perlengkapan barang. Apakah perlengkapan peralatan harus dibagi antara pemodal dan pengelola atau sudah menjadi hak milik pengelola? Karena modal 100 juta sudah kembali kepada pemodal. Jazakallah khairan. Coba diulang tadi perlengkapan. Perlengkapannya adalah masih ada? Modal masih ada plus stok barang. Oh, stok. Serta perlengkapan. Baik, jadi setelah dilakukan perhitungan, modalnya 100 juta, lalu ternyata setelah dilakukan perhitungan, modal 100 juta sudah dikembalikan. Tapi masih ada untung ini, perlengkapan dan stok. Milik siapakah perlengkapan dan stok ini? Milik siapakah perlengkapan dan stok ini? Jawabannya, karena ini adalah hasil pengembangan. Maka perlengkapan dan stok itu adalah milik bersama. Baik. Sehingga dia dimiliki bersama antara sahibul mal dengan mudharib. Tapi modalnya kan sudah balik. Modal sudah balik karena usahanya sudah selesai. Sehingga modalnya dikembalikan, kerja sudah mendapatkan hak dari bagi hasil. Nah, ketika masih ada perlengkapan dan stok, bisa dicairkan yang perlengkapan dan stok, lalu dijadikan sebagai milik bersama, nanti dibagi bersama. Sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan, Pak. Halo. Silakan, Pak. Oke. Yang satu mengenai outsourcing, pekerjaan outsourcing di bidang security, itu hukumnya seperti apa ya, Pak ya? Posisi Bapak sebagai security atau sebagai pemilik perusahaan? Saya bukan sebagai security atau pemilik perusahaan, tapi ini menjadi keluarga saya. Keluarganya nggak terlibat. Cuma yang mau saya tanyakan pengen mengetahui hukumnya. Baik. Terus yang kedua, pertanyaannya saya lagi Ustadz, mengenai hak waris, bagi waris. Bagi waris ini, keluarga istri saya ini ada 3 perempuan, 1 laki-laki. Dan ini secara ketentuan kan saya ketahui kan laki-laki 1/3 ya Tad ya. Halo? Iya, silakan. Tapi di pihak keluarga istri saya ini sepakat dibagi sama rata semuanya. Anaknya yang tadi berapa, Pak? 2 perempuan, 1 lelaki. Anaknya 4, 3 perempuan. 3 perempuan, 1 laki-laki. Ini katanya sebenarnya di tetap ini kan laki-laki kan 1/3 ya. Sudah? Kamu yang laki-laki itu aja kan. Apakah diperbolehkan atau gimana? Suami istri sudah meninggal dua-duanya, Bapak Ibu. Sudah meninggal semuanya lah. Ini rumah ini masih posisi ditempati salah satu anaknya dan belum ada pembagian sampai saat ini. Baik. Cukup, itu aja ya, Pak ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kutat. Jazakumullah khairan. Nah. Baik. Coba sekarang kita bahas dulu tentang outsourcing ya. Apakah diperbolehkan ada model outsourcing dalam urusan pegawai ya, atau dalam urusan pekerjaan? Outsourcing ini kan lebih kepada jual jasa. Outsourcing ini lebih kepada jual jasa. Dan jual jasa itu tidak harus bekerja dia sendiri. Dia juga boleh merekrut SDM yang lain untuk dipekerjakan dalam objek jasa yang dia sediakan. Sehingga kalau saya misalnya mengelola 100 orang tenaga security, lalu saya latih mereka, saya sekolahkan dan seterusnya, saya mereka dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat, sah untuk bisa menjadi security. Dikasihlah seragam, seperti seragam polisi ya. Nah, kemudian dia jadi security. Lalu kita kirim ke perusahaan-perusahaan yang lain. Kalian butuh security berapa? Saya butuh 3, kirim 3, kirim sekian. Apakah itu boleh? Insya Allah jawabannya boleh. Jawabannya insya Allah boleh. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah menyediakan banyak SDM jasa. Lalu dia keluar modal untuk melatih para security ini sehingga sampai dia mendapatkan sertifikat security. Nah, ketika itu dia boleh untuk bekerja atas nama si A, bekerja kepada si B. Hukumnya boleh model outsourcing seperti ini karena SDM itu jadi milik saya. Terus dipinjam oleh B, maka B yang harus membayari. Dan ini bukan termasuk praktek perbudakan. Ini adalah ijarah al-ashkhas, mempekerjakan orang, individu, untuk diambil jasanya, lalu kita minta dia bekerja di tempat yang lain, sehingga nanti dia akan mendapatkan bayaran. Wallahu a'lam. Sehingga insya Allah tidak masalah model outsourcing seperti ini. Sebagaimana pula ketika kita menyelenggarakan travel, ya, umroh, di situ kan ada banyak sekali perlengkapan yang harus dipenuhi. Tiket pesawat, hotel, dan seterusnya, termasuk kendaraan ketika di Tanah Suci. Karena ada banyak yang harus dipenuhi, tidak mungkin itu dimiliki oleh travel semuanya. Maka travel beli paket. Dia beli paket jasa, setelah paket jasa itu, jadi outsourcing, ini kan beli paket jasa. Setelah dia mendapatkan paket jasa tersebut, maka selanjutnya dia boleh jual paket itu ke orang lain. Dia boleh jual paket itu ke orang lain karena paket jasa ini sudah menjadi miliknya. Dan itu teori outsourcing. Insya Allah tidak masalah. Berikutnya, terkait masalah pembagian waris ya. Seperti ini kurang lebih skemanya. Dan A serta B dua-duanya telah meninggal dunia. C tinggal para anak-anak. Berarti warisannya dibagi, coba gini cara baginya, 1, 1, 1, 2. Agar bisa mengikuti perbandingan 2 banding 1. Terus jadinya di total berapa? Berarti 1, 1, 1, 3 tambah 2, 5. Maka warisan ya, ada 1/5. Dibagi 5 ya. Baik, setiap anak perempuan mendapatkan 1/5. Setiap anak lelaki mendapatkan 2/5. Setiap anak perempuan dapat 1/5, yang anak laki-laki dapat 2/5. Dia dapat 2 kali lipat. Kalau pakai persentase gimana Pak? Ya ini tinggal kalikan 100% gitu ya. 1/5 kali 100% jadinya berapa Pak? 20%. Yang ini 40%. Nah, nanti Anda bisa hitung di atas. Nih, 20%. 20%. Ini juga sama ya. Afwan ya. Iya betul 20%. 20%, 60 yang ini 40%. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik. Cukup? Satu lagi? Ada? Kalau bagaimana kalau dibagi rata? Ya, tidak boleh ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pembagian warisan itu dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian. Untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran itu sebagai wasiat dari Allah. Lalu Allah katakan, faridhatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah. Maka kalau dilanggar, ini berdampak pada bentuk dosa besar. Karena dia melanggar ketetapan Allah Ta'ala dalam masalah pembagian warisan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang pengelolaan syirkah, bisakah pengelola syirkah mengambil keputusan sendiri atas transaksi permodalan atau harus dengan kesepakatan rekan syirkah? Semisal yang bersyirkah itu hanya 3 orang dan pengelola merupakan salah satu dari 3 orang tersebut. Insya Allah jawabannya boleh, karena nanti kita akan bahas bahwasanya syirkah itu dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Syirkah itu dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Karena dia dibangun di atas prinsip wakalah, maka orang yang mengolah syirkah, hakikat dia adalah sebagai wakil. Dan ketika dia menjalankan tugas tertentu, maka dia mendapatkan amanah. Karena disebut sebagai amanah, wajib bagi dia untuk mengedepankan mana yang paling maslahat bagi musyarakah. Apa yang paling maslahat itulah yang harus dilakukan. Sehingga tidak boleh bagi dia untuk menguntungkan dirinya sendiri dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.